إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سارمتي kita lanjutkan pembahasan tentang sawarif anil haq, penghalang-penghalang kebenaran, atau dengan kata lain penyebab-penyebab penyimpang. Masih kita pada pembahasan tentang hubur riasah, orang-orang yang suka untuk ditokohkan, ditinggikan, apalagi digelari dengan gelar-gelar besar sebagai intelektual muslim, atau diberi gelar sebagai pakar, walaupun perkara-perkara yang kaitannya dengan urusan berita, pakar fiqhul waqi', ahli fiqhul waqi'. Atau senang ditokohkan, dijadikan pemimpin, dijadikan panutan, dijadikan sebagai pembesar. Maka mereka-mereka ini sering terfitnah dengan kecintaannya pada riasah, sehingga susah menerima kebenaran. Disampaikan al-haq dari orang yang di bawahnya, dia merasa kalau saya terima kebenaran itu dari dia, akan jatuh namanya. Sudah dicontohkan pada sesi pertama tadi, dan ternyata Abu Jahal tahu bahwa Rasulullah SAW itu jujur dengan dakwahnya, dengan menyatakan mana mungkin orang yang sejak muda tidak pernah berdusta, hatta idza tasyayyaba, hingga ketika sudah memutih rambutnya tiba-tiba berdusta atas nama Allah, tidak mungkin. Tapi ketika ditanya, lantas kenapa kau enggak mau ikut? Kenapa enggak masuk Islam? Jawabannya sudah bisa diduga, bahwa kami dalam persaingan Bani Hashim dengan Bani Abdi Manaf. Bani Hashim, Bani Abdi Manaf dengan Bani Abdul Muttalib dan lain-lainnya. Terjadi persaingan. Mereka menerima tamu, kami pun menerima tamu. Mereka memberikan minum untuk seluruh hujjaj. Maka Bani Hasyim pun memberikan air minum untuk seluruh hujjaj. Kami berikan jaminan keamanan pada suku-suku yang datang ke Mekah. Maka Bani Abdul Manaf juga demikian, kami juga menjamin keamanan bagi siapa-siapa yang datang pada kami. Terus bersaing. Kata Abu Jahal, sampai ketika dari Bani Hasyim muncul seorang Nabi. Bagaimana kami bisa menyaingi? Lihat ya Khamil bin Azad. Ternyata urusannya persaingan kedudukan, persaingan kehebatan, persaingan kemuliaan. Bahwa kami adalah suku yang lebih mulia. Itu sesama Quraisy. Apalagi yang bukan Quraisy. Qanibirina'azakumullah. Maka tentunya lebih-lebih lagi. Dan sama dengan itu, Yahudi. La'anatullah alaihi. Yang sering Allah sebutkan tentang laknat pada mereka Yahudi. Kenapa? Sampai dijuluki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Al-Maghdubi alaihim. Yang dimurkai. Karena mereka tahu kebenaran, tetapi tidak mau menerimanya. Tahu kebenaran Al-Quran, tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tahu ciri-cirinya, tahu namanya, tahu sifat-sifatnya, semuanya tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Anak mereka sendiri mereka ragu. Apa ini anak saya atau istri saya serong? Tetapi Rasul mereka tidak ragu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, bahkan lebih. Tahu sifatnya, tahu cirinya, tahu keadaannya. Tetapi ketika ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi ketika datang kepada mereka ma'arafu, datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui, kafaru bih. Ternyata mereka mengingkarinya. Ternyata mereka kufur kepadanya. Padahal awalnya, sebelum muncul Rasulullah SAW, Yahudi dengan yakinnya dan sombongnya menyatakan kepada orang-orang Arab, nanti kami akan memerangi kalian dengan Nabi kami. Jika muncul seorang Nabi tengah-tengah kami, kami akan perangi musyrikin, penyembah berhala bersama Nabi kami. Ini sesumbarnya Yahudi. Mengancam dengan datangnya seorang Nabi. Tetapi ketika benar-benar datang, mereka buka kitab mereka, benar. Namanya Muhammad, benar. Dia anak yatim, benar. Ciri-ciri begini, benar. Semuanya benar. Ya'rifunahu. Mereka kenali bahwa ini benar-benar Rasul. Tapi kenapa? Bukan dari bangsa kami. Padahal mereka sengaja tinggal di Madinah. Karena mereka dengar. Kalau Nabi yang akan datang, tempat hijrahnya adalah Madinah. Maka karena dengkinya, karena hasadnya, karena hubbud duhur, hubbur riasah, karena sudah asyik dia diangkat sebagai tokoh mereka, rahib-rahib mereka yang dimuliakan, mereka merasa akan hilang kemuliaan itu kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tentang Abu Talib. قال رحمه الله وأبو طالب وإن كان عالما بأن محمدا رسول الله وهو محب له أبو طالب walaupun dia mengenali bahwa ponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW itu seorang rasul, dia tahu betul kalau dia rasul, wa muhibbun lahu dan cinta kepadanya, suka kepadanya, melindunginya, menjaganya, membelanya Abu Talib. Sampai ketika diboikot bersamanya. Ketika mulai akan matinya, Abu Talib didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai ammi, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang akan aku bela engkau nanti yaumul qiyamah dengan kalimat itu. Yang masuk Islam lah. Ternyata melihat di sebelahnya ada Abu Jahal, di sebelahnya lagi ada tokoh kafir Quraisy yang menyatakan araghibta an dini abaik, apakah engkau tidak suka dengan agama alhamdulillah, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyang, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang? Melihat ini Rasul yang dia cintai secara pribadinya, yang dia cintai orangnya, yang ini Quraisy. Kalau saya ngikut, jatuh saya di mata Quraisy. Jatuh kedudukannya di mata orang-orang Quraisy, padahal Abu Thalib adalah tokoh yang dibesarkan mereka. Mereka enggak berani memboikot kecuali setelah wafatnya Abu Thalib. Sampai kalimat terakhirnya huwa ala dini abai, sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, maka cintanya Abu Thalib kepada Rasul bukan karena agamanya. Walaupun tahu bahwa agamanya adalah hak, walaupun tahu bahwa itu adalah perkara-perkara yang jujur, Rasulullah SAW jujur terpercaya. Tetapi yuhibbuhu li'annahu ibnu akhihi, cintanya karena itu adalah ponaannya sendiri, dan cinta kepadanya karena dia adalah kerabatnya sendiri. Maka ternyata ketika matinya terbukti hubbuhu lirriasah asyad wa asyad, ternyata cintanya Abu Thalib kepada kekuasaannya, cintanya pada kedudukannya, cintanya pada keadaan dia ditokohkan itu lebih tinggi daripada kecintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaannya kepada agama kalah dengan kecintaannya kepada riasah, ketokohan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, ini kasus demi kasus hampir sama. Apakah Raja Heraklius, apakah Abu Jahal, ataupun Abu Talib, ataupun Walid ibn Mughirah, yang sudah kita kisahkan semuanya. Ternyata hanya karena takut, khawatir akan jatuh kedudukannya, akan tidak didengar lagi, atau dianggap remeh, atau dianggap kalah. Padahal agama, kebenaran, tidak ada istilah-istilah seperti itu. Di mana ada kebenaran, kita harus pegang. Kita katakan al-haq adalah al-haq. Apakah Allah takdirkan dia bertambah pengikutnya, ataupun bertambah berkurang pengikutnya? Apakah dia jadi dihormati, atau sebaliknya dia dicerca? Kebenaran tetap kebenaran. Adapun yang terjadi di dunia semuanya ujian. Kebaikan juga ujian, kejelekan juga ujian. Yang namanya duniawiyah, semuanya ujian. Jangan dianggap kalau kebaikan-kebaikan, keuntungan dunia, berarti itu nikmat, ujian. Nikmat dari satu sisi, sisi lain, ujian. Wa nabluwahum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji mereka dengan syar wal khair fitnah. Kejelekan dunia fitnah, ujian. Kebaikan juga ujian. Ketika diangkat-angkat bagaimana? Apakah jadi sombong, jadi ujub, jadi ria, jadi bangga diri? Diuji oleh Allah. Sebaliknya ketika dia jatuh, dicerca, dimusuhi. Apakah dia putus asa? Apakah dia meninggalkan agamanya? Apakah kemudian dia lepas sunnahnya? Diuji juga. Dengan yang ini diuji, dengan yang itu diuji. Harusnya seorang yang mukhlas, seorang yang ikhlas tidak terpengaruh ketika diangkat ataupun ketika dijatuhkan, kalau hak tetap hak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika berjalan mendengar ada orang-orang yang memujinya. ini orang begini dan begini dan begitu. Maka dia sampai rumahnya menangis, sedih, takut, khawatir, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, la tu'akhidna ya rabbi la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan azab aku karena ucapan-ucapan mereka, maksudnya yang memuji-mujinya, la tu'adzibni bima yaqulun, jangan azab aku dengan apa yang mereka ucapkan, waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku khairan, lebih baik dari apa yang mereka kira, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampuni aku apa yang mereka tidak tahu. Lihat, enggak GR, enggak ujub, bukan bangga diri, tetapi menyadari kalau saya ini banyak kesalahan-kesalahan yang mereka enggak tahu, sehingga mereka muji, masya Allah, ustaz begini, ustaz begitu, astagfirullah, mereka enggak tahu dosa saya, mereka enggak tahu kekurangan saya, sehingga mereka muji-muji, ya Allah, ampuni dosaku yang mereka enggak tahu. Lihat, seorang Siddiqul Akbar, seorang sahabat yang mulia, ketika dipuji, menangis, ketakutan, dan berdoa jangan sampai diazab karena pujian-pujian mereka. Khawatir terbawa menjadi ujub, bangga diri, takut. Dan sebaliknya, mengingat dosa-dosanya, ya Allah ampuni apa-apa yang mereka tidak tahu. Waghfirli ma la ya'lamun. Bahkan beberapa ulama menyatakan, sungguh kalau dosa itu terlihat di wajahku, niscaya mereka enggak akan ada yang mau duduk di depanku. Ulama yang kita kenal saleh, mukmin, taqi, zuhudnya kita kenal, tetapi merasa takut dengan dosa-dosanya. Dengan menggambarkan kalau saja dosa itu berwarna di wajahku, terlihat, niscaya masyarakat kaum muslimin enggak akan lagi duduk mengambil ilmu dariku. Hadirin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Harusnya demikian. Tidak mengingat kelebihan-kelebihan dirinya, tetapi justru yang diingat kekurangan-kekurangan dirinya. Yang diingat adalah kekurangan-kekurangan dirinya. Sehingga dia selamat dari khabur ri'asah. Dia selamat dari ujub, bangga diri. Dia selamat dari kesombongan. Di antara penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan kebenaran adalah at-taqlid. Ini yang ketujuh. Taqlid. Membebek. Ana min ghaziyatin idha gawat gawaitu wa idha tadah tadaitu. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab, aku dari suku Ghaziyah. Kalau mereka lurus, aku lurus. Mereka bengkok, aku pun bengkok. Ini namanya taqlid. Dan itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan mereka, kaum musyrikin jahiliyah, tidak mau menerima tauhid. Tidak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alasannya selalu, wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapat nenek moyang kami dari dulu seperti ini. Taklid. Padahal yang namanya taklid itu sungguh rendahnya, hina. Kenapa hina? Kata Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullah, al-muqallid radin an yughban aqluh. Seorang yang taklid, muqallid, pokoknya apa kata fulan, itu berarti dia ridha untuk menjatuhkan akalnya sendiri, merendahkan, menghinakan akalnya sendiri. Demikian pula ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa inna at-taqlid la yurithu illa baladah. Taklid tidak mewariskan pada pelakunya kecuali baladah, kedunguan. Para muqallid itu seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Dibawa ke kanan, dibawa ke kiri. Fadhilina azakumullah. Dan sekarang banyak mereka-mereka yang dicocok hidungnya oleh para tokoh-tokoh yang mengaku dirinya sebagai Amirul Mukminin, Amirul Jamaah, Imam A'zam, Kemudian dipaksa mereka untuk baiat, berbaiat semuanya. Siap taat, kami siap taat. Siap mengorbankan diri kalian, siap. Kasihan. Qanibilina azakumullah. Setiap nasihati, kami sudah sumpah, sudah baiat. Baiat kepada kelompok-kelompok jamaah-jamaah sesat itu tidak sah. Batalkan, kenapa? Qanibilina azakumullah, kenapa dikatakan tidak sah? Karena dengan kedustaan bahwa ini Amirul Mukminin, kadzdzab, dia bukan Amirul Mukminin. Sama sekali bukan penguasa, bukan imam. Masa penguasa ditangkap di penjara oleh penguasa? Dan yang penguasa yang siapa berarti? Yang menangkapnya atau yang ditangkapnya? Yang berkuasa. Pimpinan mereka ditangkap. Dari yang dulu yang katanya kami adalah jamaatul muslimin, kami punya amir, punya khalifah, mana? Di penjara. Menunjukkan kalau sama sekali dia bukan penguasa, maka baiat-baiat pada mereka tidak sah. Dan itulah penyebab terkuat terjadinya taklid. Ada yang dengan baiat, ada yang tidak. Tetapi mereka terhalang untuk mendapatkan kebenaran karena taklidnya mereka pada tokoh-tokoh mereka. Berkata Al-Wazir Ibnu Hubayrah, Min makayyis syaitan annahu yuqimu awthanan fil ma'na tu'bad min dunillah. Kata beliau, kata Wazir Ibn Hubayrah, di antara tipu daya syaitan, mereka menjadikan satu berhala secara makna. Berhala tapi secara maknawi. Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata beliau, mithl an yutabayyan lahu al-haq. Seperti ketika ada kebenaran yang sudah jelas di hadapannya, kemudian menyatakan itu bukan mazhab kami. Astagfirullah. Kebenaran jelas di hadapannya. Qala Allah wa qala Rasul wa ajma'a as-salaf wa ajma'a as-sahabah, dan sepakat seluruh para ulama. Ditolak hanya dengan kalimat itu bukan pendapat mazhab saya. Itu bukan pendapat kelompok saya. Emang kamu ikut syariatnya siapa sih? Kalau dia jawabnya ya syariat kelompok saya, itu yang namanya wasanan yu'bad. Berarti kamu punya berhala lain atau punya Tuhan lain yang kalian sembah. Enggak, tentunya kami menyembah Allah. Ngikut siapa? Ya tentunya kami ngikut Rasulullah. Ini yang kami sampaikan. Qala Allah, qala Rasul. Wa qala sahabah, wa qala tabi'in. Ini ucapan para ulama ajma'in. Terus, kenapa tidak diterima? Ya karena itu bukan pendapat kelompok saya. Ya itu. Yang namanya taklid. A'ma. Taklid buta. Semua taklid buta. Kalau enggak buta namanya bukan taklid. Namanya ittiba'. Dikatakan buta karena mereka tidak melihat dalil apapun kecuali kalimat pokoknya. Taklidan li mu'zam. Kembali ucapan Wazir Ibn Hubayrah. Kenapa mereka tidak mau menerima kebenaran? Taklidan li mu'azzamin indahu. Karena taklid kepada orang yang dibesarkan di sisinya. Qad qaddamahu 'ala al-haq, didahulukan di atas kebenaran. Ucapan lain dari Ibn Qayyim rahimahullah. Qala Ibn Qayyim, wa laysa 'inda aktsarin nasi siwa rusumun talaqawha an qaumin mu'azzamin indahum. Tidak ada pada kebanyakan manusia kecuali garis-garis ajaran-ajaran yang mereka terima dari tokoh-tokoh mereka yang mereka besarkan. Tsummal ihsan dhannahum bihim. Kemudian mereka berprasangka baik pada tokoh-tokoh tadi. Qad waqafu 'inda aqwalihim, mereka berhenti pada ucapan mereka. Mereka jalan dengan ucapan mereka. Walam yatajawazuha, mereka tidak berani melanggarnya. Karena ini sudah ucapan tokoh-tokoh besar kita. fasarat hijaban lahum. Akhirnya taklid itu menjadi hijab yang menghalangi kebenaran. Kata Qayyim rahimahullah. Perhatikan ucapannya. Kata beliau rahimahullah bahwa ketika terbiasa mereka dengan taklid, akhirnya tidak ada lagi dalil-dalil. Tidak terbiasa orang tanya apa dalilnya, enggak terbiasa. Kenapa? Karena selalu dikatakan ini sudah ucapan tokoh-tokoh kita. Ini sudah kesepakatan tokoh-tokoh kita. Ini sudah dari dulu seperti ini. Barakallahu fikum. Tidak berani melanggar, tidak berani merubah, enggak berani. Walaupun datang qalallah qalal rasul, walaupun datang dalil-dalil yang sangat jelas seperti matahari, mereka enggak terima. Mereka enggak mau terima. Qanibina azakumullah. Padahal taklid pada siapapun enggak bisa. Bagaimana kalau taklidnya kepada syekh, alim ahli sunnah, ahli hadis, saleh mukmin taqi, zahid, tetap enggak bisa. Tetap mazmum, tetap tercela. Masa demikian? Iya. Karena kata para ulama, la yujad alimun kulluhu sawab. Tidak ada seorang alim pun yang ucapannya semua benar. Ada? Nah. Ketika kita membaca kitab fulan, ada satu dua perkara yang ternyata hadisnya dhaif. Makanya terpaksa kita katakan bahwa ini dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini lemah. Walaupun syekh alim kabir, kita hormati beliau. Demikian pula ketika kita berbicara tentang imam, pada suatu saat ada zallah, ada ketergelinciran beliau, dan itu manusiawi. Bagi beliau manusiawi dan dimaklumi karena beliau berijtihad kemudian tergelincir. Tetapi bagi muqallidnya yang sudah tahu kebenaran tidak dimaklumi. Apa bedanya? Bedanya mereka berijtihad mencari kebenaran kemudian salah. Kalau ini dikasih kebenaran enggak mau. Memilih zallahnya ulama. Tapi alim fulan bilang begini, ini dalil, ini qala Allah qala Rasul. Ya tapi imam fulan bilang begini. Astagfirullah. Taklid. Qanibidina a'azakumullah. Maka tentunya orang ini tidak bisa dimaklumi karena dia lebih mendahulukan ucapan manusia daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Padahal Allah SWT menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahulukan suatu apapun di atas Allah dan Rasulnya. Jangan. Siapapun dia. Maka Imam Malik rahimahullah menyatakan kullu qaulin yu'khad wa yutaq. Yu'khad wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapan penghuni kubur ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani Rasulullah saja. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita sampaikan nasihat-nasihat dari para ulama dengan hujjah, dengan dalil, kemudian mereka menyatakan jangan taklid, coba syekh fulan, ini ucapan syubhat. Kalau masalah taklid, ahli sunnah paling keras membantah taklid. Jangan taklid sama siapapun, la syekh fulan wala syekh Allah. Dan juga jangan taklid sama kamu yang berbicara dan gurumu. Iya kan? Tidak boleh taklid pada siapapun. Yang kita sampaikan ucapan masyayikh dengan dalil dan bukti, dengan qala Allah qala Rasul, dengan bukti-bukti. Qul inna a'udzukum Allah, membikin rancu apa makna taklid? Makna taklid itu adalah tetap memegang satu ucapan walaupun salah. Kalau benar, ya kita membela kebenaran, bukan memegang ucapan manusia. Qala syekh fulan, qala syekh, wah kalian taklid. Oh gitu. Kalau saya mengatakan qala syekh Rabi, qala syekh Ubaid, qala syekh Abdullah Al-Bukhari, qala syekh Muhammad bin Hadi, itu taklid. Tapi kalau kamu berpegang dengan ucapan hizbi, turasi, itu enggak taklid. Kok aneh. Jadi apa makna taklid? Kami bin Azzaqulah kaum muslimin yang hormat. Mereka merancukan makna taklid. Tentunya. Yang namanya takut sudah kita katakan. Walaupun sudah dibantah dengan hujjah, sudah dibantah dengan dalil, walaupun sudah disampaikan bukti-buktinya, tetap pokoknya itu guru saya. Pokoknya bagaimanapun juga itu kan ustaz saya. Saya kenalan salaf ini dari dia. Oh, itu takut. Dikatakan la yujad alimun, enggak ada seorang alim pun yang terkumpul padanya seluruh kebenaran. Atau dengan ucapan Syekh Abdul Bukhari ketika menasihati kita dan asatidzah di Jogja waktu itu, qala annal haqq ghairu masfurun fi syakhsin duna syakhs, kebenaran itu tidak terkumpul pada satu orang saja tanpa orang lain. Tapi kebenaran itu ada di Imam Fulan, ada di Imam Fulan. Ada di Syekh Fulan, ada di Syekh Fulan, ada di Syekh Ali. Maka enggak bisa mengambil satu pokoknya apa kata dia. Enggak bisa. Kadang dalam hal ini, beliau yang di atas kebenaran. Kadang dalam hal lain, Syekh yang ini lebih rajih. Saya pernah ketemu dengan seorang yang terbiasa dengan taklid dengan gurunya. Yaitu Hajuri. Berbicara masalah fikih, masalah. Saya jawab dengan pendapat yang saya anggap sahih. Dia mengatakan, oh, karena engkau muridnya Syekh Utsaimin, berarti kau sependapat dengan Syekh Utsaimin. Bicara masalah lain, berbeda. Al-an khalafta syaikha. Sekarang kau selisih gurumu. Iya, karena saya pakai Albani. Oh, Albani. Engkau berarti Albani madhabnya. Begitu. Bicara lagi. Al-an khalafta Albani. Sekarang kau berbeda dengan Albani. Astagfirullah, kamu lagi apa? Sebentar bilang saya Utsaimini, sebentar lagi kamu mengatakan saya Albani, sebentar lagi kamu menyatakan saya begini dan saya begitu. Kapan ada kebenaran dan itu lebih rajih, saya akan pegang. Apakah dari Syekh Al-Albani atau Syekh Ibn Utsaimin? Ataupun dari masyarakat yang lain. Kenapa? Apa salah? Kita tidak diajarkan untuk taklid. Lah oleh Syekh Utsaimin, tidak pula oleh Syekh Al-Albani, tidak pula oleh Syekh bin Baz, tidak pula oleh masyayikh ahli sunnah seluruhnya. Enggak ada yang mengajarkan taklid pokoknya ikuti saya. Enggak ada. Semuanya menyatakan ikuti dalil, ikuti dalil. Ikuti qala Allah wa qala Rasul. Maka kalau kebetulan yang rajih pendapatnya Syekh Ibn Utsaimin, siapa? Kalau ternyata lihat dalil-dalilnya lebih jelas, lebih tegas, lebih mantap Syekh Al-Albani, saya ambil. Saya enggak peduli mau dikatakan apa. Kamu ini enggak jelas ngikut siapa. Saya ngikut semuanya. Tetapi tidak taklid pada siapapun. Khamilina a'azamulakum muslim yang saran mati. Maka taklid ini sungguh sangat berbahaya. Sangat mengerikan. Qala Syekh Al-Mu'allimi, wa'alam anna Allah ta'ala qad yuqi ba'dal mukhlusin fi syai'in minal khata. Lihat ucapan penting dari Syekh Al-Mu'allimi dan pahami dengan baik. Jangan sampai salah paham. Sangat berbahaya kalau salah paham. Kata Syekh Al-Allamah Al-Mu'allimi rahimahullah, ketahuilah bahwa Allah kadang-kadang menakdirkan satu kesalahan pada orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang dikenal kesolehannya. Ibtila'an li ghairihi, untuk menguji orang-orang lainnya. Ini orang yang alim, ikhlas, masya Allah. Tiba-tiba salah. Allah takdirkan begitu. Kadang-kadang. Untuk apa? Ibtila'an li ghairihi, ayattabi'una al-haqqa wa yada'una qawlahu. Am yaghtaruna bifadlihi wa jalalatihi. Untuk diuji manusia, apakah dia tetap berpegang dengan kesalahannya dan meninggalkan kebenaran, atau dia berpegang dengan kebenaran dan menyelisihi ucapan para orang yang alim saja. Diuji apakah dia tetap berpegang dengan kebenaran dan menyelisihi ucapan yang tadi, walaupun dari seorang yang mulia. Atau sebaliknya, kebenaran ditinggal karena yaghtaruna, tertipu. yakni terbawa dengan jalalatihi wa fadlihi, karena kemuliaannya, ketinggiannya, masya Allah penghormatannya dia, akhirnya kebenaran kalah. Fadlil azakul, ini ujian. Masih ucapan al-muallimi. Adapun syekh tadi, seorang yang baik tadi, yang soleh tadi, ma'durun. Dia mendapatkan uzur karena tidak sengaja. Bal ma'jur, bahkan dapat pahala dengan ijtihadnya. Karena niatnya kebaikan, tapi tergelincir. Tetapi pengikut-pengikutnya diuji oleh Allah. Sekarang gurumu, syekhmu, orang alim yang kamu muliakan, ternyata tergelincir. Bagaimana? Kamu tetap pokoknya. Dan kamu tinggalkan ayat dan hadis. Walakin man ittaba'a muqtarran bi'azamatihi bidun ittifaq ila hujjat. Adapun orang yang mengikutinya pokoknya ini dari syekh yang mulia, tanpa menengok hujjah-hujjah dan dalil-dalil dari kitabillah dan sunnah rasulnya, maka orang itu tidak ma'lum, tidak dimaklumi. Karena dia sudah tahu kebenaran, tapi pokoknya ini ucapan syekh, tapi pokoknya tidak bisa dimaklumi. Disebutkan beberapa contohnya, dan yang saya khawatir jangan sampai salah paham. Kejadian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berangkat ke Basrah sebelum kejadian fitnah Jamal. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengutus dua orang sahabat, yaitu anaknya Al-Hasan dan Ammar bin Yasir. Ikuti Ummul Mukminin Aisyah. Untuk apa? Untuk menasehati manusia agar jangan sampai terbawa fitnah. Maka ketika sampai di Basrah, Ammar bin Yasir berbicara kepada mereka radhiyallahu taala anhu. Wallahi ayyuhan nas, demi Allah, ini benar-benar istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Ummahatul mu'minin, dia adalah ibunya kaum mu'minin dan istri Rasulullah di dunia dan akhirat. Walakin Allah ibtalakum, tetapi Allah menguji kalian dengan beliau. Menguji kalian dengan beliau. Apakah engkau li'alam ayyahu tuti'una amhi? Untuk menguji kalian, apakah kalian ngikut dia atau ngikut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Aisyah menyadari akhirnya. Dia pulang, menyesal, menangis sampai wafatnya, sampai meninggal. Menyesali kejadian itu. Bayangkan, seorang yang masya Allah wanita yang termulia di antara para wanita, tetapi ketika berbuat dengan satu yang salah, Ammar bin Yasir disuruh oleh Amirul Mukminin sampaikan pada masyarakat. Ini tidak dilakukan benar-benar Ummul Mukminin, benar-benar istri Rasulullah di dunia wal akhirah, tetapi Allah menguji kalian. Apakah engkau mengikut dia atau mengikut agamanya, yang mengikut kitab sunnah, yang tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan penguasa dan sebagainya. Ini menunjukkan kalau sebesar itu saja, kalau salah ya salah. Tetapi radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha adalah seorang yang tawwabah, yang selalu taubat ketika salah. Maka beliau menyesal, menangis, bertaubat kepada Allah sallallahu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian wafatnya radhiyallahu taala anha. Sehingga jangan jadi cercaan pada beliau. Jangan jadi sesuatu yang menjatuhkan beliau radhiyallahu taala anha. Wa min a'zamil amthilah, dan juga termasuk contoh yang lain yang juga tidak kalah besarnya, Fatimah, anak Rasulullah SAW, kecintaannya, ketika meminta warisannya kepada bapaknya. Mana warisan ayah kepada bapaknya? Kepada Amirul Mukminin Abu Bakar. Mana warisan ayah? Hadza ibtila'un 'adzim. Lis-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tsabbathahu Allah fi. Ini ujian besar bagi Abu Bakar Siddiq. Bagaimana? Dia mendengar ucapan Rasulullah bahwa aku tidak mewariskan, semua warisannya adalah sedekah. Sekarang anaknya menuntut warisan. Bagaimana? Mau menuruti anaknya atau menuruti Rasulullah SAW? Ini ujian besar. Dan sama seperti tadi, Allah SWT takdirkan sesuatu ketergelinciran satu perkara dari sekian kebaikan yang sangat besar pada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tetapi kalau agama tetap agama, lebih tinggi dari ucapan siapapun, lebih tinggi daripada ucapan Abu Bakar wa Umar. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menyampaikan tentang perintah untuk haji tamattu, bahkan Rasulullah SAW menyatakan hendaklah, artinya wajib kata beliau, hendaklah kalian batalkan dan jadikan niat kalian umrah. Niatkan berubah niat umrah dan kemudian nanti ihram lagi untuk haji. Artinya tamattu. Kata mereka, tapi Umar bin Khattab menyatakan, Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akhsha an tanazzala 'alaykum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit, aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian katakan qala Abu Bakr qala Umar. Apa maknanya? Maknanya kalau sudah qala Allah, enggak bisa dikalahkan oleh ucapan Abu Bakr ataupun Umar. Enggak bisa dikalahkan ucapan Aisyah ataupun ucapan Fatimah. Enggak bisa dikalahkan dengan ucapan para ulama siapapun. Enggak bisa. Apalagi masyayikh. Apalagi yang di bawahnya. Dari fulanun wa fulan. Yang dianggap asatidzah. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin min syarri nafsi. Kalau bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau bertentangan dengan dalil-dalil. Maka tidak bisa kita mengalahkan qala Allah wa qala Rasul dengan kalimat tapi kata ustaz, tapi ustaz pulang bilang begini. Akhsha an tanazzala 'alaykum minas sama', aku khawatir akan turun hijarah, akan turun batu-batu dari langit, aku khawatir dikendelamkan kita dalam lautan. Kaum muslimin yang saya hormati, ketika diucapkan qala Allah qala Rasul dibantah dengan qala fulan wa fulan. Bal yajib ala talibul ilmi, masih ucapan al-muallimi, maka wajib bagi talibul ilmi an yasta'ina bil ulama, hendaklah para pencari ilmu wajib bagi mereka untuk meminta bantuan kepada para ulama untuk memahami dalil-dalil, nas-nas dari Quran wa sunnah. Lihat yang diwajibkan apa? Meminta bantuan pada para ulama untuk memahami Quran wa sunnah. Bukan taklid, tapi minta bantuan untuk memahami Quran wa sunnah. Wal farq baina taqlidil alim wal isti'anah bihi. Beda antara taklid kepada seorang ulama dengan minta bantuan untuk memahami Quran dan sunnah. Beda. Dua perkara ini digambarkan oleh beliau dengan ucapan Sanani rahimahullah. Qala Sanani, farqun baina taqlidil alim fi jami'i ma qalahu. Beda antara taklid, membebek, mengikut pokoknya apa kata alim fulani, dengan meminta bimbingan ulama untuk memahami dalil-dalil. Beda. Bedanya fa innal awwal akhadha biqaulihi min ghairi nadharin fi dalil. Adapun yang pertama, yang taklid, mengikuti ucapan mereka tanpa melihat dalilnya, tanpa melihat kenapa, apa dalil dan ta'lilnya. La min alkitab wa la min as-sunnah, enggak melihat apa dalilnya dalam kitab ataupun dalam sunnah. Adapun yang kedua, meminta bantuan untuk memahami Quran wa sunnah. Wal hadza bi manzilati ad-dalil fi at-tariq, Berarti kita mendudukkan para ulama seperti kedudukan guide menunjuk jalan. Saya maunya ke sana. Coba tunjukkan saya jalannya. Maka guide tadi mengantarkan lewat sini, lewat sini, lewat sini, sampai. Kita juga demikian. Kita ingin keridhaan Allah mengikuti dalil-dalil. Gimana caranya? Pahami dengan ini. Pahami dengan ini. Ini harus dengan kaidah ini. Ini harus dengan kaidah itu. Ini ada usul fiqihnya. Ini ada kawaid fiqhiyahnya. Ini ada begini. Dibimbing kita untuk memahami Quran dan Sunnah. Ini bukan taklid. Maka kedudukan para ulama kal khiritil mahir. Kedudukannya seperti penunjuk jalan yang sangat mahir dalam peta. Kemana harus berjalan. Fahuwa dalilun ila dalil. Maka para ulama itu dalilun ila dalil. Penunjuk jalan kepada dalil. Kalau masalah ini, dalilnya yang mana? Ya, masyayikh, ulama. Kalau masalah ini, apa ayat-ayatnya, apa dalil-dalilnya? Alhamdulillah. Setiap saya membaca kitab para ulama dalam satu masalah, ada sekian dalil-dalil yang tidak terbayangkan di awal. Saya sudah membayangkan, ini paling ini dalilnya. Ternyata subhanallah, di situ ada dalil-dalil lain yang tidak terbetik di benak saya. Padahal ayatnya sering dibaca. Iya, ternyata ayat ini kesana maknanya. Ini barakallahu fikum dalilun ila dalil. Para ulama, dalilun ila dalil. Penunjuk jalan kepada penunjuk jalan. Atau penunjuk jalan kepada dalil-dalil. Yang membimbing kita untuk memahami dalil-dalil. Yang kedelapan. Al-ujub, bangga diri. Ini juga penghalang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir. Falamma ja'ahum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al-'ilm. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Perhatikan ayat ini. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ. Ketika datang pada mereka rasul-rasul mereka بِالْبَيِّنَاتِ. Dengan keterangan-keterangan. Dengan dalil-dalil. فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Mereka merasa bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Kami lebih tahu. Kami lebih alim. Kami mengerti ilmu. فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ. Artinya pantaslah mereka untuk diazab dengan sebab apa yang mereka perolok-olokkan dari azab. Kenapa mereka enggak mengikuti para rasul, mengikuti hidayah, mengikuti ilmu dan bimbingan dari Allah? فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Bangga diri dengan ilmu yang ada pada mereka. Saya alim, saya tahu. Kamu baru kemarin kamu bicara. Padahal Rasul. Qala binna a'azakumullah. Ini disebut dengan bangga diri. Dan ini termasuk salah satu bentuk-bentuk kesombongan. Yang namanya kesombongan adalah baturul haq wa ghamtun nar. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Yang menasehati orang di bawahnya. Siapa dia? Baru aja kemarin menyalah-nyalahkan saya. Siapa? Oh, si Fulan. Hafal gak dia hadis arba'in, tanya? Belum tentu dia hafal hadis arba'in. Dibahas syakhsiyahnya, pribadinya, diremehkan, dijatuhkan, dicerca, dimaki. Padahal yang disampaikannya al-haq. Bahkan yang disampaikannya bukan dari dia. Dari para ulama. Qala Syekh Fulan, qala Syekh Fulan. Miskin. Kasihan orang yang ikhlas tadi menyampaikan nasihat dengan baik-baik. Habis dijatuhkan. Kenapa? Karena orang ini memiliki ujub, bangga diri, meremehkan manusia. Saya lebih dari dia, saya lebih tahu, lebih alim. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan Imam Hakim wa sahahahu wa wafaq adh-Dhahabi. Wa wafaq adh-Dhahabi rahimahullah. Dari hadis Abi Sa'labah Al-Qushani radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ra'ait hawan muttaba'a wa syuhhan muta'a wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsik." Kalau engkau sudah melihat hawa nafsu yang diikuti, sudah melihat kebakhilan yang dituruti, dan sudah melihat i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan sudah melihat masing-masing orang merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, maka atas kamu untuk mementingkan dirimu sendiri. 'Alaika bi khassati nafsik, untuk kamu menyelamatkan diri. Ini bahaya besar. Baik, aku katakan, sudah terjadi atau belum sekarang? Hah? Idza ra'aita, kata Nabi, kalau engkau melihat, sudah lihat belum sekarang? Hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikuti, kebakhilan yang dituruti, dan i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan kebanggaan setiap orang dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Terjadi? Sudah sangat banyak terjadi. Nasallahu salam al-afiyah. Maka selamatkan diri-diri kalian masing-masing. Pentingkan diri-diri kalian. Alaika bi khassati nafsi. Alaikum anfusakum, kata Allah. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Lihat ucapan Allah SWT. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Atas kalian untuk mementingkan diri kalian sendiri. Kalian enggak dapat kerugian apa-apa dengan sesatnya mereka. Kalau kalian mendapatkan hidayah. Kalau kalian berpegang dengan hidayah. La yadurrukum man dhalla. Enggak merugikan kalian orang yang sesat. Idza ihtadaytum. Kalau kalian dalam keadaan mendapatkan hidayah. Kapan itu? Disuruh untuk pentingkan diri kalian sendiri. Orang yang sesat, kamu enggak rugi dengan sesatnya mereka. Pentingkan diri kamu sendiri. Qul inna a'udzu bika min syarri ma khalaq. Tentunya maknanya, kata para ulama, bukan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar termasuk menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya menyelamatkan diri sendiri? Tegakkan agama. Kerjakan perintah Allah. Jauhi larangan-larangannya. Kerjakan apa yang diperintahkannya dari amar ma'ruf nahi munkar. Mau ngikut, alhamdulillah. Kalau enggak pun kamu enggak rugi. Yang penting sudah menyampaikan. Kalau mereka mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Kalau ternyata enggak mau mengikuti, padahal kita sudah sampaikan dengan jelas. Maka la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Enggak merugikan kalian, orang-orang yang sesat, yang tidak mau menerima kebenaran. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ala tara anna alladhi yu'adzim nafsahu bil batil yuridu an yansura kullama qalahu walau kana khata'a. Perhatikan, kata Syekhul Islam, tidakkah kau melihat orang yang mengagungkan dirinya sendiri, orang yang membanggakan dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri, selalu dia membela dirinya dengan apapun walaupun dengan kebatilan. Lihat, dikatakan yuridu an yantasir aw yansur kullama qalahu, selalu membela ucapannya, ucapan dia sendiri, dengan apapun, walau kana khata'an, walaupun salah, karena mengagungkan dirinya sendiri. Ucapan saya tidak boleh dikasih tahu salah. Oh, enggak salah. Itu kalau begini salah, kalau begini enggak salah. Tapi itu bertentangan dengan itu. Ya, bertentangan dengan itu kalau dalam masalah ini. Kalau dalam masalah itu enggak bertentangan. Terus dibela ucapan dirinya. Kenapa? Karena tujuan dia meninggikan dirinya. Kalau orang yang tujuannya mencari kebenaran, dia enggak peduli. Walaupun ternyata dia disalahkan. Walaupun ternyata dia mengatakan aku salah. Dia enggak peduli. Kenapa? Karena dia mencari kebenaran. Tetapi yang tadi yu'adzim nafsahu. Berarti barakallahu fikum. Sebaliknya, seorang harus memiliki tawadhu. Tawadhu kebalikannya ujub dan bangga diri. Ujub bangga diri termasuk nau' minal kibr, salah satu bentuk kesombongan. Maka kata Fudhal bin Iyad, harusnya kita punya sifat tawadhu. Wa inna law annal mubtadi', kalau ahlul bid'ah itu punya sifat tawadhu, niscaya mereka tidak akan mengadakan kebid'ahan. Saya ulangi maknanya secara bebas. Kata Fudhal bin Iyad, kalau ahlul bid'ah itu punya sifat tawadhu, niscaya mereka enggak akan mengadakan kebid'ahan. Iya apa iya? Ya iya. Enggak mungkin dia mengadakan kebid'ahan. Kenapa? Tawadhu. Siapa saya mau bikin syariat? Siapa saya mau bikin acara baru atau ibadah baru? Rasulullah SAW sudah menerangkan secara sempurna. Saya siapa? Jadi munculnya kebid'ahan itu karena rujuk dan bangga diri. Saya punya ide yang cemerlang. Saya punya ide yang bagus kalau diterapkan. Coba kalau begini, niscaya akan begini, begini. Wah, kamu cerdas sekali. Wah, siapa saya? Itu takabur, ujub, bangga diri. Tetapi kata Fudhail bin Iyad, lau annal mubtadi' tawadha' li kitabillah wa sunnati nabiyyih, kalau mereka tawadhu', tidak sombong, tunduk dia, merendah di bawah Quran dan Sunnah, niscaya ittaba'a mabtada'a, niscaya dia akan ngikut, tidak mengada-ngada. Walakinnahu a'jaba bi ra'yihi faqtada bima ikhtara'a. Tetapi sayang mereka orang-orang yang sombong dan bangga diri, sehingga mereka merasa bisa membuat syariat, akhirnya mereka mengikuti syariat yang mereka bikin sendiri. Dia tekun ibn a'azakumullah. Berarti kebid'ahan muncul karena ujub, bangga diri. Walaupun sufi, Ustaz. Ya termasuk. Sufi kan sopan. Tawadhu. Assalamualaikum. Kaif halak bukhair. Jalannya tunduk-tunduk. Assalamualaikumnya pelan. Assalamualaikum. Sampai hampir nangis. Masya Allah. Sombong apa enggak sombong? Sombong dia. Loh dari mana dia sopan begitu kok dikatakan sombong? Sombong. Kalau dia tidak sombong, dia akan tunduk pada qaulullah wa qaulur rasul. Kalau dia enggak sombong, enggak akan mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan. Bid'atul khuruj misalnya. Bid'ah rahbaniyah, kependetaan. Bid'ah zikir jama'i dan sekian bid'ah yang mereka kerjakan. Kalau dia tidak sombong, enggak akan berani mengadakan kebid'ahan. Siapa saya mau mengadakan kebid'ahan? Panibirina azamullah tiyat. Harus melihat dengan kacamata syariat. Yang sombong seperti apa? Yang tidak sombong tawadhu seperti apa? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami suka untuk pakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus. Apa itu? Bukan sombong. Kata Nabi, innallaha jamiluk wa yuhibbu kulla jamal. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Tetapi yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghuntun nas. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Itu sombong. Kalau pakaiannya bersih, bagus, Masya Allah, itu bukan sombong. Tetapi ketika disampaikan kebenaran, ditolak. Ah, kamu berani-berani ngasih tahu saya. Kamu siapa negur saya itu? Hah? Aja dulu kamu siapa kamu? Ini namanya sombong. Walaupun dia dalam keadaan pakaiannya tawadhu, pakai yang tambal-tambal di sininya, kusut, enggak disetrika. Katanya itu yang tidak sombong. Itu sombong namanya. Ketika ditegur marah-marah, ketika dikritik ngamuk-ngamuk, jerit-jerit, hilang kesabaran. Ishada. Qanibni na'azakumullah. Maka ucapan Fudhal bin Iyad, Masya Allah, sangat bagus sekali. Lau tawadu al-mubtaji', kalau ahli bid'ah itu mau tawadu, niscaya mereka tidak akan mengadakan kebid'ahan. Ucapan Syekhul Islam rahimahullah menyatakan bahwa al-ujub bab al-ishraq. Ingat, ujub itu salah satu bab dari bab-bab al-ishraq bin nafsi. Orang yang menyertakan hawa nafsunya dalam masalah agama. Orang yang mustakbir dan murai, dua golongan. Orang yang sombong menentang iyyaka na'budu. Orang yang murai dulu, orang yang murai, orang yang riya ingin dipuji, itu menentang iyyaka na'budu. Sedangkan orang yang sombong menentang iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah. Maknanya iyyaka na'budu, kepadamu lah kami beribadah. Sedangkan murai, beribadah pada Allah dan juga beribadah supaya dipuji, supaya disanjung, supaya diangkat. Ini menentang iyyaka na'budu, tidak murni untuk Allah. Sedangkan iyyaka nasta'in dilanggar oleh mereka-mereka yang mustakbir wa ujub binafsihi, yang bangga diri, sombong terhadap dirinya. Ini menentang iyyaka nasta'in. Harusnya kita meminta beristianah pada Allah, dia merasa cukup dengan dirinya. Saya tidak cukup. Saya orang yang begini, saya orang yang begitu. Enggak perlu nasihat, enggak perlu bimbingan, enggak perlu dikasih tahu. Padahal para ulama, kalau ada yang mengkritiknya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku dengarkan dengan baik-baik. Barangkali aku mendapatkan sesuatu yang aku belum tahu. Imam, wa huwa imam, yang berbicaranya di bawahnya. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku pernah disampaikan persoalan padaku dengan sesuatu, dan aku mendengarkannya dengan baik sampai dia selesai berbicara. Padahal aku mendengarnya sebelum dia lahir. Sudah mendengarnya sebelum dia lahir. Imam Syafi'i sudah dengar. Tapi disampaikan lagi, didengar belum? Dengan baik-baik. Tidak dengan sombong. Kadang-kadang kita duduk di majelis taklim, ustaznya menyampaikan, oh ini yang kemarin nih, saya dekat, saya waktu itu sudah hafal sama dia, berhamu di pondok, ngobrol sendiri, kenapa? Karena sudah pernah. Ini termasuk ujub, bangga diri. Bukannya dengarkan dulu, barangkali lafadznya berbeda. Dengarkan dulu, barangkali ada faedah-faedah lain yang belum dia dengar. Dengarkan dulu, barangkali itu hadis dari sahabat yang lain, sehingga terjadi sesuatu yang menguatkan hadis tadi. Jangan kemudian kamu merasa, oh saya juga tahu. Kemudian dimulai dia berbicara tentang tetangganya. Atau, ah ini sudah sering, terus ngantuk. Percuma. Biasanya begitu. Ngantuknya itu bukan sesuatu yang kebetulan. Sesuatu yang terdorong dari sini. Kalau dia penasaran pengen cari ilmu, enggak ngantuk. Apalagi? Kemudian apalagi? Kemudian apa lagi? Tapi kalau paling-paling juga kayak kemarin, ngantuk dia. Hati-hati ikhwan fillah jazakumullah. Ngantuk di majelis ilmu berbeda dengan ngantuk di dalam perang. Kalau dalam perang dari Allah Subhanahu wa taala, idz yughasyyikumun nu'asa amanatan minhu, ingatlah ketika Allah berikan rasa kantuk pada kalian dalam perang sebagai ketentraman buat kalian. Itu kalau dalam perang. Tetapi kalau dalam ta'lim, itu adalah dari syaitan untuk menggoda agar dia tidak mendapatkan ilmu. Jazakumullah khaira. Gurunya suruh cerit-cerit, muridnya tidur. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal asr bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.